Mitra Bisnis, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan Jokowi yang mengabulkan permohonan 7 perusahaan untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun ini karena alasan finansial. Pengadilan menilai perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar UMP adalah retorika saja karena produksi nyatanya masih berjalan. Pengadilan juga menilai pemerintah daerah lalai karena mengabulkan permintaan para perusahaan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda tentang peliknya isu upah ini? Iya, jadi sebetulnya memang masalah-masalah ketenagakerjaan di publik ini memang harusnya dijalankan sesuai dengan mekanisme yang memang sudah ditentukan di dalam regulasi-regulasi yang ada. Jadi baik mengenai proses daripada penetapan kehidupan kebutuhan hidup layak ya, kemudian yang itu sebagai dasar daripada penentuan upah minimum, termasuk apabila kalau ada perusahaan yang memang tidak mampu, kemudian berhak untuk mengajukan penangguhan, itu semuanya memang mekanismenya sudah diatur. Sekarang tinggal memang fungsi daripada pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas tenaga kerja dari masing-masing kantor yang baik di ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Ini yang harus jeli melihat daripada setiap permasalahan yang ada. Ya, dan sebetulnya kalau semuanya itu sudah berjalan baik, dan kita harapkan juga dari pihak, mungkin teman-teman dari pihak serikat pekerja juga tidak perlu melakukan penekanan-penekanan dan sebagainya. Jadi mungkin kalau menurut saya kuncinya adalah fungsi pengawasan dari dinas tenaga kerja yang harus berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, yang pertama. Yang kedua, ya dari pihak SP juga harus menahan diri. Tentunya kalau memang semua sistem pengawasan, sistem verifikasinya sudah berjalan, tentunya ya harusnya legowo gitu ya, melihat apa yang sudah diputuskan oleh kepala daerah dari masing-masing kabupaten kota atau provinsi yang ada. Saya rasa itu poinnya. Kalau terkait keputusan dari PTUN yang membatalkan keputusan Jokowi ini, bagaimana Bapak melihatnya? Ya, saya nggak tahu apakah dasar keputusan itu karena retorika, mungkin itu bahasa media ya. Cuman saya rasa mungkin pengadilan harusnya memang sudah melihat berkas-berkas dokumentasi semuanya yang memang masuk oleh perusahaan yang mengajukan penangguhan. Dan kalau memang itu dinilai bahwa perusahaan-perusahaan itu memang tidak patut untuk mendapatkan penangguhan upah, ya itu adalah hasil keputusan dari pengadilan. Tanpa kembali, saya agak khawatirkan adanya mungkin tekanan-tekanan dari massa dan segala macam. Ya, kembali lagi ya. Jadi sebetulnya semuanya itu memang harus bisa dibuktikan. Jadi kan tentunya di dalam pengajuan penangguhan upah, itu kan memang ada kriteria-kriterianya. Dan selama itu memang bisa dibuktikan, ya, misalkan laporan keuangannya memang mengalami kerugian dan segala macam. Jadi harusnya itu bukan retorika. Tapi kalau memang itu kemudian ternyata tidak terbukti bahwa perusahaan itu memang berhak untuk mengajukan penangguhan, ya mungkin ya harus ditinjau ulang keputusan penangguhan tersebut. Saya rasa itu. Dan kalau misalkan gini ya, memang perusahaan itu ada yang memang masih bertahan ya, dalam situasi yang mungkin sulit dia bertahan, tetapi mungkin dia punya jumlah kapasitas produksinya sudah dikurangi, dialihkan ke negara lain. Sampai kemudian bertahan, sampai begitu dia nggak memungkinkan, ya udah dia tutup gitu ya. Jadi kan nggak nunggu tutup dulu baru ngajukan penangguhan gitu ya, karena itu sudah terlambat. Kalau sudah tutup ya udah, ya selesai ceritanya kan gitu. Jadi mungkin kalau memang benar perusahaan-perusahaan itu memang kondisinya sangat sulit, mungkin sekalipun masih ada kegiatan produksi, tapi situasinya itu sudah kembang-kempis gitu ya. Dalam arti memang kalau memang tidak ada kebijakan yang sesuai yang diharapkan oleh mereka, kemudian mereka tutup, ya itu mungkin langkah terakhir gitu. Mungkin seperti itu. Ya sebetulnya gini ya, kalau kita mau jujur ya, ini memang terasa nggak semua dari kita tuh memahami daripada proses penetapan ini. Jadi sebetulnya tingkat kebutuhan hidup layak yang sudah dilakukan survei oleh Dewan Pengupahan Daerah yang dilakukan oleh tiga pihak. Jadi sekali lagi tiga pihak, dalam hal ini pemerintah, dari asosiasi pengusaha maupun dari serikat pekerja, itu kan sebetulnya menghasilkan nilai kebutuhan hidup layak itu adalah 2.229.860,33. Dan sebetulnya sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, sesuai dengan Impres nomor 9, sesuai dengan Kemenaker nomor 7, itu upah minimum ditetapkan mengarah pencapaian kepada KHL. Artinya tidak boleh lebih dari itu. Dan ini Pak Jokowi ini sebetulnya sudah melanggar karena melihat mungkin dari sisi kebutuhan dan dari sisi mungkin saya nggak tahu apakah desakan-desakan juga dari massa juga. Akhirnya beliau memutuskan 2,441. Jadi sebetulnya sudah di atas daripada KHL. Jadi sebetulnya ini yang harusnya semua pihak harusnya bisa meredam diri melihat bahwa mekanismenya itu sebetulnya seperti itu. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.